Yang pertama dari jenis tauhid ini disebut oleh para ulama sebagai tauhidur rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah adalah mentauhidkan Allah atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Dalam rububiyahnya. Apa maksudnya? Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya pencipta semua makhluk, satu-satunya penguasa, serta satu-satunya pengatur alam semesta. Banyak dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki rububiyah. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai segala sesuatu. Serta Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta ini. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard." Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala.